Ledakan amarah di mana-mana. Di dunia nyata dan juga maya. Membenci demi sesuatu yang suci. Menghina yang semestinya dibina. Anak kecil meniru-niru kita. Dengan bangga memainkan senjata. Mereka bertanya di mana bapak. Mati demi membela entah apa. Kita manusia, darah kita merah. Sesungguhnya tak banyak berbeda. Semestinya merangkul, bukan saling memukul. Semestinya memeluk, bukan saling menusuk. Warna kulit berbeda, keyakinan berbeda. Memang kenapa? Memang kenapa? Kita saudara. Sementara remaja kejar gengsi, sibuk berselfie demi eksistensi. Kepedulian hanyalah sedangkal. Like dan komen di media sosial. Buku didiamkan, alam ditinggalkan. Kebohongan disebarluaskan. Harus separah apa berkadar air mata agar kau lihat ada yang salah dengan kita. Semestinya merangkul, bukan saling memukul. Semestinya memeluk, bukan saling memukul. Kita saudara.